أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kullu dalalatin finnar. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah pada pertemuan sebelumnya kita membaca penyerupaan orang-orang yang mengaku tegak di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kecintaan itu, yang ternyata pengakuan mereka dan keadaan mereka mirip dengan orang-orang Nasara. Karena mereka mirip dengan Nasara sebab mengaku cinta, tetapi pengakuan cinta itu menyelisihi dari perbuatan atau apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat Allah meninggalkan mujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka juga menyerupai orang Nasara ketika orang Nasara menetapkan kepada orang-orang khusus mereka, kepada orang-orang tertentu dari mereka, mereka menetapkannya bahwa mereka mempunyai musyarakah, keikutsertaan bersama Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa perkara seperti pada Al-Masih dan ibunya. Mereka yang mengaku juga cinta ini juga mempunyai orang-orang yang khusus yang mereka anggap juga bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah tipuan syaitan, keluar dari penghambaan yang benar, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Syekh menegaskan, wa innamad dinul haqq huwa tahqiqul ubudiyyati lillahi bi kulli wajh wa huwa tahqiqu mahabbatillahi bi kulli darajah wa bi qadari takmilil ubudiyyah تكمل محبة العبد لربه وتكمل محبة الرب لعبده وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا وكلما كان في القلب حب لغير الله كان فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطلة فالدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ما كان لله ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين أن يكون لله وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله وهو الواجب والمستحب كما قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طيب beliau rahimahullahu ta'ala di iya innama ad-dinul haq, tidaklah agama yang hak itu kecuali hanyalah tahqiqul ubudiyyati lillah bi kulli wajh, mewujudkan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala sisinya. Hakikat agama bukan justru keluar dari ibadah itu sendiri dan menganggap dirinya justru semakin sempurna ketika menyelisihi. Jadi agama yang hak adalah justru mewujudkan penghambaan itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala sisinya. Yang mana mewujudkan penghambaan kepada Allah adalah mentahqiq, mewujudkan cinta kepada Allah dengan seluruh jenjangnya. Tidak justru keluar dari nilai cinta. Kemudian beliau pertegas, dan disesuaikan dengan kadar sempurnanya ibadah, maka sempurna pula kecintaan hamba kepada Rabbnya, dan sempurna pula kecintaan Rabb Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Dan sebaliknya, disesuaikan dengan kadar kurangnya penghambaan kepada Allah, maka berkurang pula hal itu. Berkurang kecintaannya hamba kepada Rabbnya, dan berkurang pula kecintaan Allah kepada hambanya. Jadi kata beliau, setiap muncul di dalam hati cinta kepada selain Allah, maka itu artinya ada penghambaan di dalamnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, disesuaikan dengan kadar cinta itu. Dan setiap di dalam hati ada perhambaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, pasti di dalamnya ada cinta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, disesuaikan dengan kadarnya. Jelas ya? Kemudian beliau menegaskan, dan semua cinta, la takunu lillah, yang tidak terwujud karena Allah, maka cinta itu batilah. Ini ukuran semua cinta. Yeah. Cinta yang batilah ketika bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian semua amalan yang tidak diinginkan dengannya wajah Allah subhanahu wa ta'ala, maka amalan itu pun batilah. Semua cinta, segala kecintaan yang tidak terjadi, terwujud karena Allah, maka pasti, maka cinta itu adalah cinta yang batilah. Tipuan saja. Iya, tidak nyata. Hanya permainan syaitan. Dan semua amalan yang tidak diinginkan dengannya, yang tidak diinginkan dengannya wajah Allah subhanahu wa ta'ala, maka amalan itu adalah amalan batil. Berhubungan. Kapan tidak diinginkan dengannya wajah Allah? Berarti apa? Tidak dilandasi oleh cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara amalan atau ibadah itu nanti benar ketika landasannya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, lihat, dunia itu dunia. Beliau hubungkan dengan pembahasan dunia, keduniaan ini. Dunia itu terlaknat, dan terlaknat pula semua yang ada di dalamnya, kecuali perkara yang ada karena Allah saja. Ada hadis yang makna dengan ini, ad-dunya mal'una wa mal'unatun ma fiha, illa dzikrullah wa ma wala wa alim au ta'allim kama qala Nabi sallam. Dunia itu terlaknat dan terlaknat pula semua yang ada di dalamnya kecuali dzikrullah, mengingat Allah, apa yang Allah cintai, wa ma wala, dan apa yang bersesuaian dengan itu. Ini semuanya karena Allah. Apalagi alim, orang yang berilmu. Yang dengan ilmunya dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dicintai karena Allah. Yang ketiga muta'allim, orang yang terus-menerus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lepas dari la'anat ini? Karena semuanya ada karena Allah, Subhanahu wa taala. Dunia ini dilaknat dan dilaknat pula semua yang ada di dalamnya kecuali yang terwujud, ada, terlaksana karena Allah Subhanahu wa taala, dan selamanya tidak akan pernah amalan itu karena Allah kecuali hanyalah pada perkara yang Allah cintai dan yang Rasulullah SAW cintai. Inilah sebenarnya yang disyariatkan. Beliau pertegas lebih jauh lagi. Jadi, setiap amalan yang diinginkan dengannya selain Allah, maka berarti bukan karena Allah. Dan setiap amalan yang tidak bersesuaian dengan syariat Allah, maka bukan pula karena Allah. Selamanya amalan itu tidak akan pernah menjadi karena Allah, kecuali ketika terkumpul padanya dua sifat. Apa itu? Ayyakuna lillah, amalan itu betul-betul diperuntukkan kepada Allah karena Allah. Dan yang kedua, bersesuaian dengan apa yang Allah cintai, apa yang di bawah, apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini tahqiq. Hidup di muka bumi ingin selamat dari laknat. Dan selamanya kehidupan kita terlaknat kecuali hanyalah ketika kita beramal, kita bergerak, kita hidup karena Allah Subhanahu wa taala. Kapan karena Allah? Ketika amalan itu diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, murni kepadanya, dan amalan itu juga merupakan amalan yang Allah cintai, yang Rasulnya cintai. Dilihat dari dua. Kemana arahnya? Kemana maksudnya? Harus kepada Allah dan karena Allah. Iya. Yang kedua, amalannya itu sendiri, apakah dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulnya. Jadi seluruhnya kembali kepada ukuran cinta. Maksudnya karena cinta kepada Allah, mengharapkan wajahnya. Dan yang dilakukan pun adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Apa yang Allah cinta itu ada dua. Kata beliau, wa huwal wajib wal mustahab. Dia adalah sesuatu yang wajib dan sesuatu yang mustahab, yang sunnah. Sebagaimana pada pembahasan yang lalu. Dan juga kata beliau, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi 110. Ini ayat terakhir surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka siapapun yarju, yang mengharapkan, liqa'a rabbih, perjumpaan dengan Rabb-nya, falyamal amalan salihah, satu, dia harus beramal dengan amalan yang soleh, amalannya harus soleh, soleh niatnya dan soleh pelaksanaannya. Menyusul yang kedua, wala yushrik biibadati rabbih ahada, jangan sekali-sekali dia melakukan kesyirikan dalam ibadahnya kepada Rabb-nya, ahada, syirik terhadap siapapun, siapapun juga. Kata Syekh, fala budda min al-amali salih wa huwa al-wajib wal mustahab wa la budda an yakuna khalisan liwajhi Allah ta'ala kama qala Allah ta'ala bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alayhim wa la hum yahzanun. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa raddun. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu binniyat وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وهذا هو الأصل وهذا الأصل هو أصل الدين وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وإليه دعا الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه جاهد وبه أمر وفيه رغب وهو قطب الدين الذي تدور عليه رحى. Kata beliau rahimahullahu taala, beliau menyebutkan dalilnya, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapapun yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Ini ayat luar biasa, ikhwah. Siapapun yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Syarat. Jawabannya, falyamal amalan salihah. Satu. Nyusul jawaban kedua, wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka diharapkan. Diharapkan perjumpaan dengan Allah, harapan yang sangat luar biasa. Dan sekedar berjumpa saja dengan Allah itu sudah merupakan puncak harapan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka yang menginginkan ini, Allah persyaratkan dua hal supaya bisa terpenuhi harapannya itu. Syarat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar sesuatu yang harus dipenuhi. Ya, bukan sekedar harus. Ini syarat, di atasnya harus. Syarat itu di atasnya wajib. Kembalikan kepada aturan-aturan sholat. Ada syarat-syarat sholat, ada kewajiban-kewajiban sholat. Kewajiban sholat kalau tidak dilakukan, tetap sholatnya sah, hanya dia berdosa. Iya. Tapi kalau syarat sholat tidak dilakukan, walaupun satu, maka batal semua sholat itu. Kalau ini bukan syarat sholat, tapi syarat semua amalan yang kita upayakan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dipersyaratkan dua syarat. Kapan ini tidak ada, maka gugur seluruh usaha perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Gugur seluruhnya. Yang memberikan syarat ini Allah Subhanahu wa taala sendiri. Di akhir surah yang sangat luar biasa, Suratul Kahfi. Man kana yarju liqa'a rabbih, siapapun yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Maka sebelum maka apa? Untuk masuk ke dalam golongan orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, itu saja tidak semua orang. Tidak semua orang. Ada orang hidup di muka bumi, di atas keyakinan, tidak ada lagi perjumpaan dengan Allah. Dia tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus orang yang betul-betul menginginkan kemuliaan, kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka ini, mereka berusaha, beramal dalam rangka mengejar kemuliaan, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengejar melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka Allah berikan syarat, aturannya. Sebab apa? Tidak semua yang mengupayakan itu diberi mendapatkannya. Dan ini adalah maqam, jenjang kemuliaan, tuntutan, cita-cita yang tertinggi dalam kehidupan di muka bumi, dunia, alam barzah dan akhirat. Karena itulah tidak mungkin aturannya datang dari manusia, sebab manusia tidak akan mampu menjangkaunya. Harus datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha baik, Allah Maha mengasihi kita. Karena itu Allah tuntun kita agar supaya kita memahami perkara ini. Siapapun, kata Allah, yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, falyamal. Maka lam setelahnya, lam yang menunjukkan wajib, perintah, harus. Padahal keberadaan kata kerja sebagai jawaban syarat sudah menunjukkan harus yang lebih, wajib yang lebih, apalagi dipakaikan lam lagi. Walaupun tidak ada lam di situ, lam di sini lamul amr. Fal dibaca sukun. Kalau tidak ada fa, kita akan baca liya'amal. Jadi karena ada fa, maka disukun lamnya. Fal. Fal. Fal ya'amal. Maka dia harus beramal. Amalan. Amalan yang disifati dengan kata solihan. Amalan yang solih. Syarat yang pertama, dia harus beramal dengan amalan soleh. Kata Syekh, fala budda minal amali soleh. Tidak boleh tidak. Dia harus memiliki amalan yang soleh. Amalan soleh itu wajib dan mustahab. Ada yang wajib, ada yang mustahab. Jelas tidak ada amalan soleh yang keluar dari petunjuk agama. Iya. Iya. Orang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengannya dia menganggap oh sudah akan mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi keluar dari syaratnya Allah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah amalan saleh. Amalan yang keluar dari nilai kesolehan, amalan yang keluar dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tidak akan mungkin tertipu betul oleh syaitan. Dan banyaknya orang yang tertipu. Maaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan salihah. Sudah jelaskan pada pembahasan yang lalu, kapan amalan teranggap soleh? Pernah menyebutkan perkataan Fudail Ibn Iyad rahimahullahu taala. Apa itu? Amalan yang soleh. Iya. Niat menyebutkannya dalam pembahasan ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iya, amalan yang ahsan itu apa? Aswabu wa akhlasu. Yang paling benar, paling ikhlas. Jadi amalan yang soleh niatnya benar, niatnya benar, maksudnya benar, arahnya kemana, benar niatnya, benar tujuannya, dan sekaligus soleh, benar pelaksanaannya. Yang harus diupayakan, bukan amalan yang niat benar, kemudian pelaksanaannya pun benar. Baru syarat pertama. Kesolehan di sini soleh niat dan soleh pelaksanaan. Solehnya niat berarti ikhlas sudah dia. Solehnya pelaksanaan berarti apa? Sudah tepat di atas petunjuk Rasulullah SAW. Dengan solehnya niat, ya selamat dia dari ya sum'ah. Ya. Dengan solehnya pelaksanaan berarti amalannya selamat dari bid'ah. Selamat dari amalan yang sekedar ikut-ikutan, amalan yang landasannya hanya mimpi, amalan yang landasannya hanya anunna tutuan ta'anne, amalan yang landasannya hanya istiadat, adat istiadat, keluar seluruhnya. Ini syarat yang pertama. Dan Allah tidak sebutkan amalan solehnya apa. Iya, Allah hanya mengatakan amalan soliha. Berarti apa? Mencakup semua amalan soleh yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui rasulnya Muhammad SAW. Iya, apakah amalan di masjid, amalan di rumah, amalan di kantor, di pasar, amalan ketika susah, amalan ketika senang, amalan ketika mau menikah, pelaksanaan nikah. Saat berumah tangga, kan ada petunjuk Nabi SAW lengkap amalannya. Lahir anak, ada kematian, proses penguburan, jual beli, amalan soleh dimanapun yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Harus soleh pelaksanaannya dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita sudah masuk syarat yarju liqa rabbi, mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Kalau tidak, ya selamanya tidak akan mau peduli amalan saya soleh atau tidak, tidak akan peduli itu. Hey, benar itu. Dia tidak akan peduli ini soleh tidak, apa terserah. Sebab apa? Memang tidak masuk syarat. Syarat saya belum masuk. Gimana mau memperhatikan jawabannya? Gimana mau memperhatikan aturan pertemuan itu? Ya'mal amalan salihah, mencakup seluruh amalan. Harus soleh. Soleh niat dan soleh pelaksana. Pelaksana. Terus cukup? Tidak. Masih ada yang kedua. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan sekali-sekali dia melakukan kesyirikan. Bi'ibadati rabbihi, dalam ibadahnya kepada Tuhannya. Ahada. Syirik terhadap ahada. Siapapun juga. Larangan syirik sama orang yang sudah beribadah kepada Allah, ya. Justru itulah syirik. Kalau orang tidak beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah, itu di atasnya syirik. Iya. Syirik itu dia ibadah kepada Allah selain Allah juga, iya. Berarti ada sekutu. Iya. Tapi kalau hanya kepada Allah, Allah tidak, iya. Berarti tidak ada sekutunya dia. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala memang sudah, iya, dia tinggalkan, berpaling darinya. Itu kekafiran yang sangat gelap sudah. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan dia melakukan kesyirikan dalam ibadahnya kepada Rabb-nya ahada. Kalimat ahada bentuk nakirah. Ahadan nakirah pakai tanwin. Berada dalam susunan wala yusyrik. Iya. Dalam susunan wala yusyrik, pelarangan. Yang pertama, aturan pertama, perintah fal ya'mal, harus beramal. Kalau aturan yang kedua, justru larangan. Jangan sekali-sekali dia melakukan kesyirikan dalam ibadahnya kepada Rabb-nya ahadan. Ahadan kata nakirah, berada dalam susunan pelarangan. Sehingga mencakup apa? Ahadan mencakup siapapun juga. Karena itulah ahadan mencakup para malaikat, para nabi, para rasul. Tidak boleh disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ibadah apapun. Iya. Apakah ibadah doa? Yang disebutkan ibadah doa, sebab ini yang banyak. Ya, baru-baru banyak dibacakan itu ibadah doa kepada Nabi SAW. Waktu baca Barzanji, itu berdoa kepada Nabi. Iya. Baca salawat nariyah, berdoa kepada Nabi. Ibadah. Bahkan Nabi mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah hakikat ibadah itu sendiri. Jadi bukan sembarang ibadah yang diserahkan, tapi intinya ibadah. Ma'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan sekali-sekali dia melakukan kesyirikan dalam ibadahnya kepada Rabb-nya ahada, terhadap siapapun juga. Walaupun kepada para malaikat, nabi dan rasul. Apalagi kalau selain keduanya. Malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW, tetap tidak boleh. Sebab keduanya dan seluruh malaikat serta semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya adalah hamba Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas disederajatkan dengan pencipta semuanya, Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hanya haknya Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selainnya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali. Apalagi kepada selainnya. Apa selainnya itu? Apa selainnya? Hah? Batu-batuan. Batu-batuan saja banyak macam. Ada batu timbo. Sebab dulunya waktu saya kecil, saya sekarang sudah berumur 90 tahun ini. Waktu saya kecil, batu itu masih sebesar ini. Wih sekarang, wih. Tambah besar. Terjadi proses, ya pengikisan apa semua. Ternyata batu tumbuh, sudah dibesarkan sudah. Iya. Itu batuan macam-macam, kuburan termasuk batu-batuan, sumur-sumur, batu-batuan, kulau-kulau, banyaknya jenisnya. Batu-batuan semuanya. Iya. Pohon dan kuburan, penghuni ini, penghuni itu. Iya. Atau yang dipelihara di atap-atap rumah itu. Boe. Fala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Walaupun kita sudah miliki yang pertama. Iya. Kita punya salat ikhlas kepada Allah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, punya haji ikhlas kepada Allah sesuai dengan tapi apa? Iya. Tidak terpenuhi syarat yang kedua, tetap gagal dalam perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, berhasil dalam perjumpaan dengan para penghuni neraka. Iya, banyak artis di dalam. Orang-orang terkenal di dalam nanti itu, ada Firaun. Iya. Kan belum pernah dilihat juga. Iya. Maaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yushrik bi ibadati rabbih ahada. Banyak sekali syirikan. Iya, pasak-pasak rumah. Kalau rumah toh pasaknya. Pusatnya rumah. Iya. Kalau kapal-kapal yang dipakai berlayar ada juga pusat-pusatnya. Nelayan-nelayan ada juga pusat kapal. Iya. Iya, pocitnya beda. Jangan ganggu itu, jangan-jangan itu, begini dan begini. Seluruhnya penyerahan ibadah kepadanya. Ibadah macam-macam. Macam-macam ibadah yang diserahkan kepadanya. Kadang ibadah doa. Kadang ibadah dalam bentuk kurban. Sesajian kah? Ada yang diberi? Iya. Ingat-ingat. Ingat-ingat hadith. Hadith lalat. Iya. Seekor lalat. Iya. Ternyata sudah memasukkan ke neraka. Apalagi kalau sudah onde-onde. Iya. Lengkap dengan songkoloknya. Iya. Untina. Iya. Ayamnya lagi. Iya. Ini kalau kambing. Seekor lalat. Untuk membesarkan selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Iya. Semua. Jin-jin. Jin penghuni sawah. Jin penghuni hutan. Jin penghuni pabrik. Iya. Jin penghuni rumah. Jin penghuni laut, jin penghuni gunung, jin, tikungan-tikungan, karama kah? Mau lewat, kasih klakson. Untuk apa klakson itu? Kalau dia maksudkan untuk membesarkan, hormati dengan itu. Maka dia telah melakukan kesyirikan. Lain halnya kalau ada mobil di depan, klakson dah. Ya harus di klakson. Fala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Macam-macam bentuk syiriknya. Ada syirik dalam bentuk apa? Harapan. Ada yang datang ke kubur, saya mau pergi ni. Ke kuburannya neneknya. Atau kuburan yang dibesarkan. Mau pergi merantau. Pergi apa? Atinja. Janji, kalau saya kembali berhasil ini, saya bangun kau. Kalau saya berhasil ini, saya datang potong kerbau di sini. Akhirnya, berhasil. Allah jadikan berhasil. Berarti apa? Allah tidak harapkan baiknya sudah. Kalau Allah tidak jadikan tidak berhasil, berarti apa? Dia akan masih kesempatan berpikir. Saya begitu Allah jadikan berhasil, berarti apa? Istidraj, perlalaian. Allah tidak inginkan baiknya sudah. Sudah, tambah yakin dia. Depori memantodongi. Hebat betul ini. Banyaknya usahanya saya. Nanti setelah saya datang, janji di situ. Baru berhasil. Dipercaya juga sama yang lainnya. Walaupun yang lainnya tidak berhasil-berhasil. Tapi ceritanya orang yang pernah berhasil itu janji, itu terus yang diingat. la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Termasuk syirik-syirik dalam apa? Penyembuhan. Menganggap ada yang bisa menyembuhkan selain Allah Subhanahu wa taala. Air ini bisa menyembuhkan. Iya, air ludahnya ini bisa menyembuhkan. Iya. Batunya ponarin bisa menyembuhkan. Iya. Ini bisa menyembuhkan, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu pun sebagai sebab saja, kapan kita meyakini yang bukan sebab sebagai sebab sudah masuk ke dalam syirik. Meyakini sebab yang bukan sebab itu syirik kecil. Itu sebagai sebab. Tapi kalau meyakini dia yang memberi, menyelamatkan, menyembuhkan, maka itu syirik akbar. Jimat-jimat, syirik apa dia? Hah? Asalnya syirik kecil. Jimat itu syirik kecil. Sebab apa? Dia sebab yang bukan sebab. Orang anggap, saya pakai ini bisa begini. Sahabat yana. Ini hanya sebab yang menyelamatkan hanya Allah. Mereka yakini seperti itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, tidak ada selainnya. Ini hanya sebab ini. Kalau sekedar sebab berarti apa? Syirik. Sebab bukan sebab, tidak ada hubungannya. Syirik kecil itu, teman dengan syirik akbar. Karena kecil masih kecil. Kalau bertambah hari, tambah hebat. Anjari betul ini. Akhirnya apa? Bukan lagi sebab. Bukan lagi sebab. Satu kali jadi, dua kali, bukan lagi sebab. Ini betul-betul ini. Dipelihara. Sudah dianggap, sudah bisa ini, bisa macam-macam lah. Akhirnya masuk ke dalam kesyirikan akbar. La yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Lihat jamaah. Bagaimanapun hebatnya amalannya seseorang, kalau tidak, selamat dari kesyirikan. Pejabat-pejabat. Pejabat-pejabat banyak itu. Yang besar. Sampai. Yang mengaku pejabat. Bukan pejabat, tapi mengaku juga pejabat. Orang berpangkat, orang-orang berpendidikan. Ternyata, banyak juga tidak lepas dari wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Terjerumus ke dalam kesyirikan. Pemilihan datang ke kuburannya. Tanya yang kerasakan. Ada yang datangi kuburannya Bung Karno. Ada yang datangi kuburannya ini, yang datangi kuburannya ini. Kesyirikan jamaah. Sampai pemain bola. Mau pergi bertanding pemainnya PSM. Datang ke kuburannya Ramang. Saya pernah baca berapa tahun-tahun lalu itu di koran itu. Korena. Jamaah. Manusia sudah tidak punya kekuatan. Terlalu besar namanya Ramang, sementara tidak bisa main seperti Ramang. Barakahnya pergi nak kejar. Bodoh-bodohnya jamaah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik berbagai macam bentuknya, belum lagi yang saya sudah sebutkan. Syirik terhadap dunia. Inti pembahasan kita yang masuk ke dalam makna cinta. Ketika dia dicintai, dibesarkan, diharapkan. Dunia. Sampai apa batasnya apa? In u'tiya radiya wa illam yu'talam yarda. Jika diberi, rida. Jika tidak diberi, marah. Berarti apa? Dia sudah menjadi hamba dunia. Yang seperti ini luar biasa. Mungkin yang memberantas syirik juga kena syirik itu. Antara syaratnya, wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Besar, kecil, syirik apapun, tidak boleh syirik. Hanya dua syaratnya, tetapi luar biasa kandungannya. Makanya ayat ini, Allah letakkan di posisi akhir surah Al-Kahfi, supaya dapat perhatian. 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, atau 10 ayat terakhir Suratul Kahfi, itu kalau dibaca selamat dari fitnah Dajjal. Iya. Kalau yang 10 terakhirnya itu dia intinya. Iya. Hebatnya ini ayat. Sedikit syaratnya tetapi melingkup semua agama. Syekh membahas apa sekarang? Hakikat agama. Agama sebenarnya berada di sini. Yang puncaknya adalah melihat, mendapatkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah-wajah mereka ketika itu berseri-seri. Wajahnya para penghuni surga. Luar biasa kegembiraan yang sangat luar biasa nampak. Bercahaya betul dalam wajah mereka. Kenapa? Ila kepada Rabbiha Tuhan mereka nadhira memandang. Itu memandang dengan mata. Kalau kata nadhira digunakan dengan kata ila, berarti tidak ada maknanya kecuali melihat dengan mata. Mereka memandang kepada Tuhannya di surga. Ini adalah puncak nikmat yang sangat besar di surga. Bagaimanapun enaknya nikmat di surga, luar biasanya menenggelamkan kenikmatan dunia yang berlipat tiada batasnya. Tetap ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat ini berada di atas semua nikmat itu. Makanya apa yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah? Kita beramal apa? Ya bataguna wajah Allah. Itu petunjuknya. Mengharapkan wajah Allah. Mengharapkan wajah Allah. Wajahnya Allah. Kita harapkan untuk kita lihat. Di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'mat yang tiada tandingannya. Syaratnya dua. Faly'amal amalan solihah. Harus beramal. Amalannya soleh. Wajib dan mustahab. Amalan soleh inilah yang Allah cintai, yang Rasulullah SAW cintai. Dan harus ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyusul yang kedua. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Harus selamat dari kesyirikan. Selamat dari kesyirikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syirik betul-betul perlu dicermati, dipelajari. Alhamdulillah majlis kita. Terlewat beberapa kitab-kitab yang membahas tentang kesyirikan itu. Hanya yang baru itu perlu mencermati, melihat atau membaca atau meminta kaset-kaset yang berhubungan dengan pembahasan itu. Atau ikut pembahasan di galangan kapal, itu masih awal pembahasan dalam kitab Al-Qaulus Sadid. Itu mengurai pembahasan syirik lebih dalam di galangan kapal atau di Masjid Cakalang dekat sana juga. Itu mengurai tentang syubhat-syubhat orang-orang musyrik. Kita sudah pernah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi tidak boleh tidak harus ada amalan soleh. Kata Syekh, amalan soleh itu wajib dan sunnah. Dan tidak boleh tidak harus murni liwajihillah, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, bala man aslama wajahahu lillah. Yang selamat. Man aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsin falahu. Siapa yang islamkan wajahnya hanya untuk Allah, wa huwa muhsin falahu, dan dia dalam keadaan muhsin falahu, maka baginya ajruhu inda rabbih, tenang pahalanya sudah tertulis di sisi Rabbnya. Wala khaufun alaihim, tidak ada takut sama sekali bagi mereka. Wala hum yahzanun, dan mereka sama sekali tidak akan pernah bersedih. Mereka yang terpenuhi dua syarat lagi disebutkan di sini. Aslama wajahahu lillah, dia islamkan. Apa makna Islam? Murnikan. Islam selamat. Selamat dari cacat, selamat dari maksud yang lainnya. Murni, diislamkan wajahnya. Penggunaan kata wajah berarti apa? Mewakili semua badan. Kalau wajah sudah kepada Allah berarti apa? Lahir dan batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam bahasa Arab. Iya. Dia islamkan wajahnya berarti apa? Betul-betul arahnya terpusat. Lahir dan batinnya betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. So, kalau wajah sudah menghadap, iya, berarti apa? Fokus betul sudah. Iya, murni betul sudah. Lahir dan batinnya betul-betul lillah, hanya untuk Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, wa huwa muhsin. Dia dalam mengislamkan wajahnya hanya kepada Allah dalam keadaan muhsin. Apa penafsiran muhsin? Muhsin artinya yang melakukan ihsan, yang melakukan perbuatan baik. Apa yang baik? Yang Allah anggap baik. Apa yang Allah turunkan melalui rasulnya. Makanya para ulama menerjemahkan, menafsirkan wa huwa muhsin, dan dia dalam keadaan muhsin artinya dia dalam keadaan hanya mengikuti rasulnya Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi yang pertama, murni niatnya, murni maksudnya. Yang kedua, murni pengikutannya hanya kepada Rasulullah sallallahu, tidak tercampuri. Sebagiannya diambil dari Nabi, sebagiannya ditinggalkan dari Nabi, diambil dari sini. Tidak boleh. Wa huwa muhsin, tidak akan pernah muhsin kecuali harus menyatu itu. Baru terpenuhi dua ini, kalau terpenuhi dua ini, barulah falahu ajruhu inda rabbi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Baginya pahala di sisi Rabbnya, tak ada takut atas mereka dan mereka tidak akan bersedih. Artinya apa? Kehidupannya betul-betul tenteram, bahagia, sejahtera, dunia, alam barzah, dan akhirat. Inilah maksud kita hidup. Itulah maksud kita hidup. Kita hidup untuk apa? Untuk apa kita kerja? Untuk apa kita berusaha? Untuk apa? Untuk apa? Untuk kenikmatan hidup kan? Untuk kebahagiaan, supaya tidak ada lagi susah, tidak ada lagi ditakuti, tidak ada yang dikhawatirkan, tidak ada yang mengancam, tidak ada lagi semuanya. Kesempurnaan hidup. Itu tidak akan pernah, kecuali hanya mereka-mereka yang aslama wajahahu lillah wa huwa muhsin. Fokus betul. Solatnya, rukuknya, berdirinya, rukuknya, sujudnya, semua solatnya lillah dalam keadaan muhsin. Puasanya pun demikian, kepada Allah, karena Allah, dalam keadaan muhsin, mengikuti Nabi saja petunjuknya. Zakatnya pun demikian, hajinya pun demikian. Kepada Allah, karena Allah, panggilan Allah, bukan panggilannya manusia. Panggilan manusia supaya orang panggil Pak Haji. Supaya supaya laris, bisa juga ditulis sudah, turut mengundang. Di panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak cukup, harus wa huwa muhsin. Mengislamkan wajah lillah, berarti di dalamnya sudah terkandung apa? Yang di atas, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak melakukan kesyirikan. Sebab kapan masih ada syirik berarti apa? Belum Islam. Cermati jamaah, cermati. Murnikan kepada Allah seluruh hidup kita. Ikuti Nabi Muhammad SAW dalam semua amalan kita. Semuanya. Semuanya. Sedikit tetapi tepat, itu lebih baik daripada apa? Banyak tetapi keluar dari petunjuk. Sampai-sampai para ulama itu mengatakan, kalau ada di antara ulama mengatakan karena beratnya ini, di antara mereka dia mengatakan, kalau seandainya saya sudah tahu ada satu sujud saya yang diterima, ada satu sujud saya yang diterima, berarti saya sudah langsung meminta supaya mati saja. Kapan diterima berarti apa? Sudah diakui. Ayat jemaah. Ini jenjang. Tapi Allah alam ada yang lebih hebat dari itu. Seperti jenjangnya para sahabat. Para sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar. Bukan sekedar dijamin diterima amalan, tidak, dijamin masuk surga sudah. Bersamaan dengan itu, mereka justru adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling bersemangat memanfaatkan hidup yang Allah Subhanahu wa taala beri dengan amalan, dengan kebaikan demi kebaikan. Apalagi Abu Bakar As-Siddiq. Kadang kalau Nabi berjumpa dengan sahabat-sahabatnya, Nabi tanya, Siapa yang silaturahmi hari ini? Siapa yang puasa hari ini? Setiap pertanyaan yang jawab Abu Bakar, saya Rasulullah. Siapa yang silaturahmi hari ini? Saya Rasulullah. Siapa yang mengantar jenazah hari ini? Saya Rasulullah. Siapa yang melakukan ini? Saya Rasulullah. Abu Bakar. Kata Nabi SAW, siapa yang mengumpulkan amalan-amalan ini dalam sehari, maka dijamin masuk surga, mendapatkan keutamaan besar. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mau ngambil contoh? Contoh mereka yang sudah dijamin. Jangan contoh yang belum dia dapat jaminan. Cukuplah kebodohan manusia ketika mencontoh orang yang juga tidak ada jaminannya. Sebagaimana banyak sekarang. Tidak ada jaminannya. Apa jaminannya? Sekedar sedarah dengan Nabi. Abu Jahal itu sedarah dengan Nabi itu. Abu Lahab. Tidak ada jaminan. Bahkan ibu dan bapaknya Nabi juga dalam neraka. Ibu Nabi SAW dalam neraka. Pernah Nabi minta izin untuk menziarahi ibunya. Akhirnya diizinkan. Ziarahi. Tapi minta izin untuk mendoakan ibunya. Tidak diberi izin. Sebab bukan jalur. Pamannya Nabi Abu Talib. Lihat Abu Talib pembelaannya terhadap Islam. Sedarah dengan Nabi. Pembelaannya sangat luar biasa. Mau mati membela Nabi Muhammad SAW. Tapi meninggal di atas agamanya Abdul Muttalib. Agama kejahiliaan. Tidak mau menerima la ilaha illallah. Nabi terus tuntun pamannya. Ucapkan paman. Nabi terus ajak pamannya. Dakwai pamannya. Supaya menerima la ilaha illallah. Meninggalkan kesyirikan. Membenci agamanya itu. Dan betul-betul hanya mencintai Islam. Sampai pada saat pamannya mau meninggal. Nabi tidak pernah habis-habisnya. Nabi datangi pamannya, pamanku. Kul, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat yang saya akan jadikan hujjah. Terima ini. Sebab pamannya tahu betul maknanya. Kalau ucapkan ini berarti apa? Harus tinggalkan semua agamanya. Pamannya hanya dalam batas apa? Membela kemenangannya. Yang diakui kejujurannya, kebaikannya, akhlaknya. Tapi meninggalkan agamanya, belum mau. Sementara keislaman ditentukan oleh harus tinggalkan, harus benci. Ucapkan la ilaha illallah paman. Kalimat yang akan saya jadikan hujjah untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dua pembesar Quraisy ada juga di situ. Apa dia bilang? Dia tidak bilang jangan ucapkan, tapi dia langsung bilang keharusan kalimat la ilaha illallah itu. Apa katanya? Atarghabu am millati Abdul Muttalib? Apakah kamu sudah benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Langsung disebutkan Abdul Muttalib, tokoh yang paling digemari oleh Abu Talib, bapaknya. Tokoh Quraisy yang disuka oleh semua Arab. Tokoh Quraisy yang menjadi apa? Pahlawan ketika tentara Abrahah menyerang. Langsung, kamu sudah benci agamanya Abdul Muttalib? Kenapa? Kedua tokoh Quraisy ini menyebutkan ini. Sebab dia tahu kalau ucapkan la ilaha illallah berarti apa? Harus meninggalkan semua penyembahan kepada siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Gugur agama mereka yang masih mengakui sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau. Abdul Muttalib, Abu Talib tidak mau. Akhirnya apa? Meninggal dalam keadaan memilih agamanya Abdul Muttalib. Sampai di situ, Nabi terus upayakan. Saya akan mintakan ampunan untukmu. Sudah meninggal. Saya akan mintakan ampunan untukmu. Selama saya tidak dilarang. Tapi ternyata turun ayat larangan. Maka nalin Nabi. Tidak pantas bagi Nabi. Dan bagi orang-orang yang beriman. Untuk memintakan pengampunan. Kepada mereka-mereka yang meninggal di atas kafiran. Setelah datang petunjuk kepadanya, turun juga ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sungguh engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Sebab Nabi cintai pamannya, bukan cinta agama, tapi cinta sebagai sanad keluarga, cinta tabiat. Nabi cintai kamu, kata Allah, tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Walakinallaha yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dara jaminan dia. Putih yang terjamin. Para sahabat pasti selamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an al-ayah. Orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, langsung sebut nama Allah, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Yang mengikuti mereka, muhajirin dan ansar, dengan cara yang baik. Apa kata Allah? Ridallahu ankum muradu'an. Allah telah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah telah mempersiapkan mereka surga-surga yang di bawahnya mengalir, sungai-sungai. Itulah kemenangan yang sangat, sangat besar. Ikuti mereka yang telah terjamin. Yang belum ada jaminan, seperti kita sekarang jamaah, tidak pantas. Ikuti yang telah terjamin. Ini makna wa huwa muhsin. Benar pengikutannya. Tapi tidak cukup, harus juga aslama wajhahu lillah. Baik, semoga ini ada manfaatnya lebih dan kurangnya.